Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan fikih kemarin minuman-minuman yang diharamkan yang diharamkan oleh nas. Sekarang ada busyarab, etika minum. Pertama, asyurbu salasan, minum tiga tegukan. Kemudian watasmiyatu inda syurbi walhamdu inda rafi, baca bismillah ketika mau minum dan ketika selesai baca alhamdulillah. Di hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasu idza syariba salasan, ketika beliau minum beliau bernapas tiga kali, berarti tiga tegukan, tidak seperti apa unta itu kan, unta ya sampai dari awal sampai akhir nggak berhenti itu kan. Juga ada hikmah juga, kalau sekali tegukan bisa jadi apa, minuman tuh kalau sekaligus kan nggak terasa ada apa-apanya, berarti ada misalnya ada racun atau apa, ada yang aneh-aneh itu kan. Tadi hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Imam At-Tirmidzi menambahkan wa yaqulu innahu, dan ketika selesai minum apa baca arwa abro amro. Arwa maksudnya arwa itu menghilangkan dahaga, abro adalah melenyapkan penyakit, amro melancarkan pencernaan makanan. Kehanian Maria. Kalau enggak minum, orang enggak minum apa? Ya, enggak lancar. Yang pertama, kemudian yang ketiga, yukrahu at-tanaffus fil ina wa nafkhu fihi, dimakruhkan apa? Bernapas ketika di wadah dan meniup. Jadi maksudnya napasnya digelas, maksudnya enggak disepet dulu menapas. Ini sambil apa? Sambil napas. Kemudian wanafkhu fihi apa? Meniup. Dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina au yunfakhu fihi. Rasulullah melarang bernapas di dalam wajah atau apa meniup. Rawahul arba'ah ila an-Nasa'i wa sahih Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, yajuzul aklu wasyurbu qa'iman walakin al-julusa afdal wa akmal. Boleh makan dan minum sambil berdiri, akan tapi duduk lebih utama. Berdasarkan hadis An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahahahu At-Tirmidzi. Ibnu Umar mengatakan kami dahulu makan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Adapun larangan sambil berdiri, ada hadis larangan apa? Minum sambil berdiri itu litanzih itu kan. Litanzih. Maksudnya untuk kan sih maksud makruh itu kan. Karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW telah minum sambil berdiri, ada. Itu untuk menjelaskan bahwa larangan, larangannya itu menunjukkan bukan haram tapi makruh. Kemudian yang keempat, saqil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang apa? Yang bagian apa? Nuang-nuang itu kan, itu saqil, orang yang nuang. Dia yang paling terakhir minum. Berdasarkan hadis Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya, Rasulullah mengatakan saqil qaumi akhiruhum syurban. Orang yang memberi minum kaum yang menuangin-nuangin kan. Ya. Di video kan ada yang bagian apa? Ya. Itu apa yang paling terakhir? Minum. Kemudian yahrumu asyurbu fi awani az-zahabi wal fiddah, haram minum di wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan atau perak. Dalam hadis sahih Muslim Rasulullah mengatakan man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Karena siapa minum ya, dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka dia sebenarnya dia menggelontorkan apa ke dalam perutnya api. Dan juga hadis la tashrabu fi aniyati zahabi wa fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan di pada nampan yang terbuat dari keduanya, karena itu buat mereka orang kafir di dunia dan buat kalian nanti di akhirat. Kemudian yustahabbu al-madmadatu ba'da syurbil laban, dianjurkan kumur-kumur setelah minum susu. Setelah minum susu dianjurkan kumur-kumur. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasman, rawahu Bukhari wa Ahmad. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu kemudian kumur-kumur terus mengatakan inna lahu dasman. Dia itu susu itu memiliki apa? Dasman itu anyir ya, atau bau lemak gitu kan. Bau lemak. Ya, Wisnu itu minum air biasa, kumur-kumur air biasa, untuk menghilangkan ini, bau amisnya, karena lemak kan agak nempel-nempel. Yustahabbu lisaqi ayyabda'a an yaminihi. Dianjurkan bagi orang yang apa menuangkan minuman itu kan, maksudnya dia ngasihnya kayak yang kanan. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin fashariba minhu wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-asyyakh. Faqala lil gulam ata'zanu li an utiya haula? Faqala al gulam wallahi ya Rasulullah la asartu binasibi minka ahadan. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan apa minuman, air minum ya, susu atau apa. Kemudian beliau minum, di sebelah kanannya anak kecil, sedangkan sebelah kirinya para orang-orang tua. Maka beliau mengatakan kepada anak kecil ini, hey anak, apakah engkau mengizinkan ini minuman ini saya berikan kepada mereka dulu, kata anak kecil itu. Demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak mungkin memberikan ya bagian saya itu kan kepada orang, bagian saya dari engkau kepada orang lain gitu kan. Maka Rasul langsung memberikannya kepada anak itu. Rawahu Bukhari. Ketika asyurb. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.